mendengarkan Kamis Break Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja. Ini sesi terakhir dan semakin seru kalau kita bicara matematika sukses ini tadi. Dan ini ada SMS yang saya ingin tanyakan juga ke Bang Kavi dari Pak M3. Pak Tri ya, Jakarta. Gimana menurut kacamata Bang Kavi melihat matematika bisnis pedagang besi tua Madura yang selalu bayar kontan dengan bawa sapu tas berisi ratusan juta sampai dengan miliaran? Ya, karena kalau itu sih dia memang kebiasaan tradisi gitu loh. Dia enggak percaya sama bank. Dasar ya. Dia lebih aman duitnya ditaruh di bawah bantal gitu loh. Dipelokin tiap malam. Waduh, semangat ya itu namanya. Itu tapi orang yang luar biasa juga loh ya, Bang ya. Ini Bang, ada pertanyaan dari Pak Rahmat. Orang kaya dan pintar atau terdidik memiliki peluang sukses lebih besar dibandingkan orang miskin dan bodoh. Gimana tuh, Bang? Sebenarnya bukan wisdom yang benar sebenarnya gitu loh. Bukan berarti orang miskin itu jadi gini, saya tidak mau membuat suatu stereotip bahwa orang miskin itu selalu bodoh. Gitu. Dan ada orang yang kaya dan pintar gitu loh ya. Kenapa enggak dibalik gitu loh? Orang pintar yang kaya dan orang bodoh yang miskin. Salah dong. Loh, orang kaya dan bodoh, orang miskin kan yang pintar. Ini, orang kaya yang pintar, sedangkan orang miskin yang bodoh. Okay? Kenapa sekarang kita ngebalik? Orang bodoh yang miskin dan orang pintar, orang kaya, orang pintar yang kaya. Ah, gua nggak ngerti dah. Bukannya sama aja itu? Loh, begini, ceritanya begini. Gimana ceritanya? Beda nih begini. Kita tidak mau membuat suatu stereotip bahwa orang miskin itu selalu bodoh. Enggak lah, banyak lah orang miskin yang akhirnya sukses juga. Iya, kita tidak mau membuat stereotip itu dan mengatakan bahwa orang kaya itu selalu pintar. Enggak juga. Mm-hmm. Gitu loh. Jadi sebenarnya kan kita harus melihat begini. Banyak ya, contoh misalnya nih, beberapa orang-orang entrepreneur, itu beberapa entrepreneur di Indonesia, terutama entrepreneur zaman dulu, itu adalah karena pendidikan mereka. Kenapa kita selalu melihat, kenapa sih orang-orang dulu yang sangat sukses, yang sangat entrepreneurial, ternyata sekolahnya tidak tinggi? Ada sebabnya, karena begini ya, orang yang pintar, begitu dia lulus sekolah, dia tuh kagak mau bisnis, tapi kan dia bilang, ah, gue mau kerja sama orang lain. Ya kan? Tapi orang yang sekolahnya mungkin gak begitu tinggi, kagak dapat kerjaan dong. Mau gak mau dia akhirnya bikin bisnis sendiri dong. Nah, karena dia bikin bisnis sendiri, seringkali orang yang bikin bisnis sendiri ini peluangnya ya menjadi lebih besar. Karena kan dia entrepreneur, dia bukan profesional. Jadi kemungkinan dia sukses dan ini, sukses, kaya dan seterusnya, lebih banyak di dia. Okay. Jadi kan ini kan sesuatu yang sangat ironi juga kan? Baiklah. Gimana nih ya? Sebentar. Mungkin kita akan beralih ke bawah dulu nih, Bang. Ini dia ada Pak Dwi dari Semarang. Apakah sukses butuh kompromi usia nih, Bang? Enggak. Orang bisa sukses at any age gitu loh. Kalau kita lihat bahwa di barat itu sangat mengerikan karena orang sukses usianya semakin muda gitu loh. Tapi bukan berarti orang-orang tua yang ini enggak sukses. Banyak orang yang suksesnya itu mungkin setelah umur 60 gitu loh, 70 dan seterusnya. Jadi menurut saya enggak ada masalah, seperti malah mestinya sama seperti teman kita yang tadi yang pertama gitu kan. Gagal adalah sukses yang tertunda. Jadi kalau dia suksesnya umur 30, 40, 50, menurut saya sih gak ada masalah. Oke, gak ada masalah ya. Baik Bang Kavi, apa lesson to learn yang bisa kita ambil dari matematik sukses ini, Bang? Saya sebenarnya di chapter ini ya, saya kan lagi nulis buku nih di chapter ini. Tadi kita kemarin kita cerita tentang roadmap, kita udah pilih apa segala macam ya. Jadi di sini kita udah mulai masuk ke sesuatu yang kita lakukan. Itu matematiknya apa gitu loh. Jadi persepsinya harus benar bahwa sebenarnya ya di dalam hidup ini kalau kagak sukses ya gagal. Tapi jangan pernah berhitung bahwa gagal itu peluangnya lebih besar daripada sukses. Sebenarnya dari segi probabilitas mereka sama-sama. sama-sama mudahnya, sama-sama susahnya, sama-sama peluangnya, sama-sama resikonya, sama-sama sulitnya. 50-50. Oke, tapi rasa optimis tetap harus ada di dalamnya ya. Iya dong. Baik, Bang Kavi, terima kasih ya sudah hadir di studio Pas FM dan meramaikan sore ini. Selamat juga untuk Anda, Pak Hadi 0881500 pas, Bapak Zaini 0838574 pas, dan Bapak Tri di 0813313 pas. Sudah lama kita enggak kasih hadiah untuk Anda. Kita beri hadiahnya sekarang dan nanti Pas FM yang akan menghubungi Anda. Baik, saya di sini Dona Oriza undur diri dari Top Show kita sore ini dalam Kafis Break, dan sesaat lagi Anda juga bisa mendengarkan Radio Talk Show bersama Peter Sufandri dari Ositek dan Benny Rahmadi. Sesaat lagi, sampai jumpa. Itulah tadi Kafis Break bersama si biang penasaran, Kavi Kurnia. Sampai jumpa Kafis Break.